1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 29 April 2019 Masehi. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita pada Senin malam Selasa di masjid yang mubarakah ini, Masjid Ar-Rahmat di Jalan Elang, Kota Samarinda. Yang mana pada kajian-kajian rutin pada hari-hari sebelumnya atau pada pekan-pekan yang sebelumnya yang kita bahas adalah karya besar dari Al-Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah di dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Namun karena dekatnya jarak kita biidznillah ta'ala dengan satu bulan yang penuh dengan keberkahan, satu bulan yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka pada pertemuan terakhir biidznillah pada malam hari ini di bulan Syaban ini kita akan mencoba membahas sebuah tema yang berkaitan dengan menyambut datangnya bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu menyambut datangnya bulan Ramadan. Yang mana pembahasan ini ikhwati fillah yarhamakumullah kaum muslimin yang saya muliakan, bisa kita bahas dari beberapa sisi. Yang pertama adalah kita akan mempelajari atau sedikit membahas bagaimana keadaan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika berada di luar bulan Ramadan. Artinya beliau berada di bulan Syaban dan akan mendapati bulan berikutnya adalah bulan Ramadan. Maka apa yang beliau kerjakan? Insyaallah ta'ala akan kita sebutkan paling tidaknya ada 3 amalan yang senantiasa beliau lakukan di setiap tahunnya. Kemudian pada sisi yang kedua, biiznillah ta'ala kita akan membahas amalan-amalan yang sepantasnya dilakukan oleh seorang hamba, seorang muslim, seorang mukmin di bulan Ramadan, terkhusus di malam harinya. Terkhusus pada malam harinya, karena kalau di siang hari apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang kita ketahui semua, yaitu kita diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan. Akan tetapi yang akan kita titik beratkan adalah bagaimana keadaan kita dan lebih khusus keadaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang nantinya kita akan ambil pelajaran-pelajaran dari amalan-amalan beliau di malam hari bulan Ramadan. Kemudian jika ada waktu biidznillah ta'ala kita akan masuk kepada pembahasan bagaimana keadaan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersama keluarga-keluarga beliau, istri-istri beliau di bulan Ramadan tersebut, bulan yang suci, bulan yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarhamakumullah, adapun pembahasan yang pertama yang berkaitan dengan kegiatan atau amalan-amalan yang dikerjakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebelum masuknya bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, paling tidaknya adalah 3 perkara yang dikerjakan senantiasa dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama adalah memperbanyak shaum, memperbanyak puasa di luar bulan Ramadan, yaitu di bulan Syaban. Dan pada pembahasan ini telah kita bahas pada pertemuan yang lalu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lebih menitik beratkan untuk beliau mengerjakan puasa di bulan Syaban, bahkan sampai-sampai beberapa sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum menyaksikan beliau alaihi salatu wasallam berpuasa seakan-akan tidak pernah berbuka di bulan Syaban tersebut. Artinya apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan telah kita nukilkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu bagaimana ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah ketika menjelaskan hikmah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut, paling tidaknya untuk tamrin, latihan seorang muslim hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling tidaknya harus berlatih sebelum masuk di satu puasa yang wajib dia kerjakan. Ini amalan yang pertama. Adapun amalan yang kedua yang senantiasa dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebelum masuknya bulan Ramadan adalah memberikan bushra, memberikan kabar gembira kepada sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum, karena apa yang ada di sisi sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum dari majelis-majelis ilmu, dari halaqah-halaqah ilmu, kajian-kajian satu majelis ke majelis yang lain. Maka sebelum bulan Ramadan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengisi kajian-kajian yang ada, majelis-majelis yang ada, perkumpulan bersama para sahabat Nabi dengan memberikan bushra, dengan memberikan kabar gembira. Di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ja'akum syahrul Ramadan," akan datang di tengah-tengah kalian satu bulan yang namanya bulan Ramadan. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis ini menjelaskan kabar gembira, menjelaskan bushra kepada para sahabat beliau. Ini bulan Ramadan yang akan datang di tengah-tengah kalian. Dijelaskan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fiha tuftah abwabul al-jannah." Kemudian pada bulan tersebut, pada bulan tersebut akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu surga. "Tughallaq abwabun nar," akan ditutup rapat-rapat pintu-pintu neraka jahannam. Kemudian "Sufidatis syayatin," akan dibelenggu syaitan-syaitan dan para jin pada bulan tersebut. Ini semua dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebelum beliau dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum masuk ke bulan Ramadan. Jadi persiapan. Jadi sudah mengetahui, mengilmui apa yang ada dari keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan tersebut. Yang mana hikmahnya adalah seorang muslim ketika mengetahui apa yang telah ada dari keutamaan bulan Ramadan, agar mereka bisa berpacu, agar mereka bisa berlomba-lomba dalam mengambil dan menggapai keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ini hikmah yang besar. Falidzalika falyatanafasil mutanafisun. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengharapkan semua hamba-hambanya, semua umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berlomba-lomba, bersegera untuk bisa melakukan amalan-amalan saleh di dalam bulan Ramadan tersebut. Sebagaimana hal ini telah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan terlihat dari praktek realita nyata para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum, ketika mereka benar-benar tidak ingin kekurangan dari kesempatan untuk mendapatkan kesempatan rahmat atau keutamaan dari bulan Ramadan tersebut. Jadi ketika mereka mendapatkan kabar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mendapatkan informasi kabar gembira ini, maka ada di antara mereka yang senantiasa beriktikaf diam di masjid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di kota Al-Madinah, artinya memfokuskan apa-apa yang ada di sisi beliau dari amalan-amalan soleh dan amalan-amalan ketaatan, menyibukkan dirinya dengan qiraatul Quran dan yang seterusnya. Dan ini banyak terlihat dari kisah-kisah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum warḍahum. Artinya mereka memanfaatkan apa yang ada di bulan Ramadan tersebut. Tidak sia-sia kabar gembira yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di tengah-tengah mereka. Kemudian amalan yang ketiga yang senantiasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebelum masuk bulan Ramadan adalah menjelaskan hukum-hukum syar'i dari apa yang berkaitan dengan puasa Ramadan tersebut, baik di siangnya ataukah di malamnya. Apakah hukum yang berkaitan dengan puasa di siang hari ataukah hukum yang berkaitan dengan sholat malam, atau lebih dikenal di tengah-tengah kita dengan sholat tarawih yang dilakukan di malam hari bulan Ramadan. Ini dijelaskan satu persatu oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara rinci kepada para sahabat-sahabat beliau, pembatal-pembatal puasa, kemudian mustahabat, apa-apa yang harus dilakukan, kemudian al-makruhat, sesuatu yang dibenci dilakukan yang bisa mengurangi pahala-pahala puasa seseorang, begitu pula apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mencontohkan bagaimana tata cara salat malam, bagaimana tata cara salat tarawih khusus di bulan Ramadan tersebut, yang kisahnya insyaallah taala telah kita ketahui bersama. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam keluar ke masjid beliau mengimami para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum pada malam pertama, kedua dan ketiga. Yang sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan salat di malam hari bulan Ramadan. Man qama ma'a imam, barang siapa yang berdiri, artinya salat bersama imam dari awal salat sampai salamnya imam, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kutiba lahu qiyamul lailah. Dia ditulis, dicatat oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia mengerjakan salat semalam suntuk. Tidak ada dicatat oleh malaikat dia sedang beristirahat. Tidak dicatat oleh malaikat dia sedang bercengkrama dengan keluarga-keluarganya. Tidak dicatat oleh malaikat dia sedang menyantap makan sahur. Sepanjang malam, dari awal malam sampai akhir malam, dia dihitung sebagai seorang yang mengerjakan sholat. Ini dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum masuknya bulan Ramadan. Agar apa? Agar mereka bisa terpacu, termotivasi nanti ketika bulan Ramadan datang. Dan prakteknya nyata ketika Nabi Shallallahu Wasallam masuk bulan pertama, malam pertama di bulan Ramadan, beliau keluar bersama sahabat beliau sholat tarawih berjamaah. Malam kedua begitu pula, malam ketiga begitu pula, kemudian malam keempat ditunggu-tunggu oleh para sahabat Nabi. Tambah banyak masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ingin mengikuti jamaah bersama Nabi Shallallahu Wasallam di sholat tarawih. Akan tetapi pada malam tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni malam keempat, beliau menahan diri untuk tidak keluar dari rumah dan tidak mengerjakan salat tarawih secara berjamaah, dikarenakan kekhawatiran beliau dikarenakan kekhawatiran beliau akan turunnya kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala terhadap umat manusia, terhadap umat muslimin, tentang kewajiban salat tarawih. Kalau dilakukan tiap malam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berjamaah, dan posisinya Nabi SAW sebagai seorang yang masih hidup dan masih mungkin untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau khawatir nanti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ini salat tarawih di malam hari bulan Ramadan wajib. Akan memberatkan menjadi masyakkah bagi umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, pembahasan yang kedua yang kita akan bahas pada malam hari ini. Namun sebelum masuk kepada pembahasan yang kedua, kita harus mengetahui bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun telah memberikan kabar gembira ini kepada para sahabat beliau di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza dakhala awwal lailatin min ar-ramadan," apabila datang di tengah kalian malam pertama dari Ramadan, kan lafalail malam Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melanjutkan hadis tersebut, apabila datang malam pertama di bulan Ramadan ke tengah-tengah kalian, futihat abwabul jannah, akan langsung dibuka pintu-pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Faedah pelajaran yang bisa kita ambil, yang bisa kita fahami dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah keutamaan bulan Ramadan bukan nanti di 10 hari kedua atau 10 hari ketiganya, 10 hari terakhir, bukan dari satu Ramadan. Jadi anggaplah malam ini adalah 30 Syaban, atau malam ini tadi siang, tadi sore adalah 30 Syaban, masuknya maghrib berarti sudah masuk ke satu Ramadan. Masuknya maghrib berarti sudah masuk ke satu Ramadan. Malam pertama, maghrib pertama di bulan Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, futihat abwabul jannah, langsung dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu syurga. Jadi artinya secara langsung keutamaan ini berlangsung dari awal Ramadan sampai benar-benar Ramadan tersebut berakhir. Jadi kita jangan sampai menunggu nanti 10 hari kedua baru kita bersemangat, 10 hari terakhir bersemangat. Jangan, dari awal. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan isyarat yang sangat lembut, isyarat yang sangat tipis. Idza kana awwalu lailatin minar Ramadan, sejak malam pertama dari bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, itu sudah dibuka pintu-pintu syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup rapat-rapat pintu neraka satu Ramadan maghribnya. Seperti ini maghribnya, misalkan ini malam satu Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala telah menutup rapat-rapat pintu nerakanya. Wasuffidatis syayatin wa maradatil jin, dan Allah Subhanahu wa taala membelenggu para syaitan dan pembesar-pembesar dari jin yang Allah Subhanahu wa taala tahan dan tidak berikan kebebasan untuk mereka mengganggu hamba-hamba Allah untuk melakukan amalan-amalan saleh. Ikhwati fillah yarakumullah, kaum muslimin yang saya muliakan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berkaitan dengan kita menyambut bulan Ramadan ini harus dengan kesungguh-sungguhan, harus dengan perhatian yang khusus, perhatian yang lebih. Jangan sampai kita menyambut bulan Ramadan dengan sesuatu yang biasa-biasa saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya yang sahih, "Raghima anfu 'abdin." Sungguh merugi seorang hamba. Sungguh merugi seorang hamba. "Iddakhala 'alaihi Ramadan." Ketika bulan Ramadan sampai di tengah-tengah dia, artinya dia mendapati bulan Ramadan dari tanggal 1 sampai 29, dari tanggal 1 sampai tanggal 30 dia dapati bulan Ramadan. "Tsumman sadakha." Kemudian Ramadan tersebut berpaling darinya, artinya sudah selesai. Kemudian bulan Ramadan tersebut pergi dari dia. "Walam yughfar lahu." Kerugiannya di sini. Akan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Raghima anfu 'abdin." Sungguh dia merugi. Ketika bulan Ramadan masuk dan dia dapati bulan Ramadan, tapi ternyata bulan Ramadan tahu-tahu sudah tanggal 30, tahu-tahu sudah tanggal 29 akhir, besok sudah 1 Syawal, kaum muslimin merayakan Idul Fitr. Akan tetapi keadaan dia, "Walam yughfar lahu," tidak diampuni, tidak mendapatkan maghfirah, tidak mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya di bulan Ramadan, maka dia disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang merugi. Maka dari hadis yang sahih ini kita bisa mengambil sebuah pemahaman, sebuah pelajaran penting. Di sana ada orang-orang yang merugi. Artinya kita jangan merasa selamat, oh, insyaallah kita bisa, insyaallah kita terus membaca. Jangan kita merasa selamat dari makar-makar yang Allah Subhanahu wa taala bisa jadi menjadikan kita hamba yang kufur, bisa jadi menjadikan kita hamba yang munafik wal'iyadzubillah, bisa jadi menjadikan kita hamba yang tidak mau memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang sangat besar, yang sangat besar, yang sangat banyak di bulan Ramadan tersebut. Kita jangan merasa aman dari makar-makar Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya berkaitan dengan hal ini, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan kepada para sahabat beliau adalah dengan memperbanyak doa. Memperbanyak doa di bulan Ramadan tersebut agar Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan keistiqomahan, kemudahan, taufiknya, inayahnya, pertolongannya agar kita bisa terus melakukan, mengerjakan amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan soleh. Karena kalau bukan karena kekuatan, kalau bukan karena taufik, kalau bukan karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kita tidak akan mampu untuk melakukan dan memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di bulan Ramadan tersebut. Dan satu hal yang penting untuk kita ketahui, tidak masalah apabila kita sangat-sangat berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Dan ini bukanlah kebahagiaan yang tercela. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwasanya al-farah, kegembiraan, kebahagiaan di dalam al-Islam itu terbagi menjadi dua. Ada kebahagiaan yang dicela di dalam syariat, ada kebahagiaan yang memang diperintahkan di dalam syariat Islam. Yang pertama kebahagiaan yang dicela, yaitu orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong, orang-orang yang suka berbangga dengan apa yang dia miliki, seperti kebahagiaannya Qarun dan orang-orang yang mengikuti dia. Qarun berbahagia, Qarun berbangga dengan apa yang dimiliki dari harta benda, bahkan dia sombong. "Inni ujituhu ala ilmin indi." Aku mendapatkan semua harta-harta ini karena keuletan aku, karena kepandaian aku, karena kesungguh-sungguhan aku dalam bekerja. Kemudian dia bawa harta-harta tersebut di tengah-tengah kaumnya, di tengah-tengah orang yang melihat dia sebagai seorang tokoh yang kaya raya. Kemudian disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, "Qarun la'natullahi alaih," berbangga dan berbahagia dengan banyaknya harta benda yang dia miliki. Bahkan disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut, kebahagiaan yang ada di sisi Qarun adalah kebahagiaan yang tidak diperkenankan, tidak diizinkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kebahagiaan yang ada unsur takabburnya, ada unsur kesombongannya. Berbeda dengan kebahagiaan yang disyariatkan. Kebahagiaan yang memang diizinkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang mulia, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi. Katakanlah wahai Muhammad, hanya dengan keutamaan, hanya dengan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Dengan dua perkara tersebut, qul bifadlillahi wa birahmatihi. Katakanlah dengan fadl, keutamaan, dan dengan rahmah. Jadi dua hal ini tidak bisa lepas dari diri kita. Kalau kita ingin berbahagia, pasti akan berkaitan erat dengan dua hal ini, al-fadl dan ar-rahmah. Keutamaan dari Allah, keutamaan dari Allah itu karunia, kenikmatan. Kenikmatan dari Allah kepada kita. Dari ujung kepala, ujung rambut kita sampai ujung kaki kita isinya kenikmatan-kenikmatan semua, karunia-karunia semua. Ini fadl. Keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita pungkiri. Dua mata, dua telinga, sepasang tangan, sepasang kaki, belum lagi organ-organ tubuh yang ada di dalam. Ini semua fadl, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Qul bi fadlillah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, sekian banyak karunia-Nya. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dengan dua hal tersebut, dengan keutamaan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, sampaikanlah kepada umatmu, fabidzalika falyafrahu, hendaknya mereka bergembira, hendaknya mereka berbahagia dengan dua hal tersebut. Dan masuk kepada rahmah Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu bulan yang namanya bulan Ramadan untuk mencuci, membersihkan sekian banyak dosa yang sudah kita kumpulkan selama 11 bulan. 11 bulan kita berdosa, kullu bani adam khata. Siapa yang selamat dari dosa? Tidak akan mungkin salah satu dari kita selamat, suci dari dosa. Kita bukan malaikat. Kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berlumur dengan dosa dan kemaksiatan, kezaliman, wal iyad billah. Di antara rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala diciptakan satu bulan yang namanya bulan Ramadan, yang di dalamnya diturunkan rahmah, yang di dalamnya ditutup pintu-pintu neraka. Kalau bukan di bulan Ramadan kita membersihkan jiwa-jiwa kita, kita membersihkan diri-diri kita, kita tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang akan dilepaskan dari neraka Allah, azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih, lantas kapan kita mau membersihkan jiwa-jiwa kita dari lumuran dosa dan kemaksiatan? Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan rahmah tersebut masuk kepada keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika falyafrahu. Dengan hal tersebut hendaknya semua kaum muslimin, semua kaum mukminin wal mukminat berbahagia dengan hal tersebut, berbahagia dengan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala yang akan datang di bulan Ramadan tersebut. Dan kebahagiaan ini yang disyariatkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, kaum muslimin yang saya muliakan, tidak bisa kita pungkiri hati ini sangat rindu dengan bulan Ramadan. Mayoritas, sebagian besar, bahkan mungkin seluruh kaum muslimin sangat menunggu kapan bulan Ramadan tiba, kapan bulan Ramadan tiba, kapan bulan Ramadan tiba. Ini menunjukkan keimanan yang ada pada diri seseorang, keimanan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada dia. Karena sejahat-jahatnya seorang manusia, sejelek-jeleknya akhlak seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, ketika bersinggungan, berhadapan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan tersentuh. Pasti dia akan tersentuh, sebejat apapun akhlak yang dia miliki. Tapi kalau sudah berhadapan dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, maghfirah, ampunan, pintu surga, pintu neraka, dibelenggunya para syaitan dan yang seterusnya, maka hatinya akan tersentuh dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah ya rahimakumullah, kaum muslimin yang saya muliakan, poin yang kedua yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah yang berkaitan dengan qiyamuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-laila fi Ramadan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengerjakan malam, mengerjakan salat malam di malam hari bulan Ramadan yang kita kenal dengan salatut tarawih, dan dibarengi hal tersebut dengan pelajaran-pelajaran yang sangat banyak dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama adalah bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengerjakan salat pada malam hari bulan Ramadan, sebagaimana hal ini ternukil dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, bahwa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah menambah jumlah rakaat yang ada di sisi beliau ketika beliau akan mengerjakan salat tarawih, salat malam lebih dari 11 rakaat. Jadi yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 11 rakaat berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin dari riwayat al-Imam al-Bukhari alaihi rahmatullah. Yang mana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan, tidaklah beliau menambah jumlah rakaat di malam hari bulan Ramadan, wala fi ghairihi, dan tidak pula pada salat-salat malam selain bulan Ramadan, ala ihda asyrata rakaatan, 11, lebih dari 11 rakaat. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menambah bilangan salat-salat malam beliau baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat. Tidak ditambah oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini pembahasan yang pertama. Dan dalam pembahasan ini ikhwati fillah yarhamukumullah kaum muslimin yang saya muliakan, kita harus memperhatikan bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha membedakan antara salat malam yang dilakukan oleh Nabi di bulan Ramadan dan salat malam yang beliau lakukan di luar bulan Ramadan. Ini berbeda. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan salat malam di dalam bulan Ramadan itu di awal malam, seperti 3 hari 3 malam yang pernah kita, yang barusan kita bahas hadisnya, bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam keluar pada malam pertama itu di awal malam setelah salatul isya. Kemudian hari kedua, hari ketiga, ini semua di awal malam. Dan memang dianjurkan khususnya pada bulan Ramadan mengerjakan salat malam di awal malam. Berbeda ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mendapati 10 terakhir dari bulan Ramadan. Nah, nanti 10 terakhir pembahasannya lain. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersemangat untuk menghidupkan seluruh malam di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan tersebut. Jadi, kesimpulannya secara ringkas, 20 hari pertama dikerjakan di awal malam oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, dan 10 hari terakhir sama persis seperti beliau mengerjakan salat malam di selain bulan Ramadan. Karena kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di selain bulan Ramadan bangun di sepertiga malam terakhir. Hadis yang sudah kita ketahui bersama bagaimana Aisyah bertanya langsung kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini?" Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan salat malam dan bacaan yang sangat panjang, bahkan bacaan tersebut mengakibatkan kedua kaki beliau bengkak, pecah-pecah, berdarah. "Kenapa wahai Rasulullah engkau melakukan ini?" Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura?" Tidak bolehkah wahai Aisyah aku menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersyukur? Ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di luar bulan Ramadan. Dan di 10 hari terakhir bulan Ramadan beliau mengerjakan salatul lail di akhir malam sama seperti bulan-bulan selain Ramadan. Yang berbeda hanyalah di 20 hari pertama. Beliau mengerjakannya di awal malam. Akan tetapi, apabila di kebiasaan atau di masjid-masjid kaum muslimin yang ada di tempat kita atau di negara kita atau di kota kita ini melakukan 30 hari 30 malam di bulan Ramadan, awal malam semua dikerjakan salat tarawih, maka tidak ada masalah. Karena memang awal malam sampai akhir malam itu adalah waktu untuk mengerjakan salat tarawih atau qiyamul lail. Qiyamul lail dengan salat tarawih ini sama, sinonim. Jadi tidak ada perbedaan, hanya penyebutan saja yang berbeda. Disebutkan oleh para fuqaha, kenapa di awal bulan Ramadan atau kenapa di bulan Ramadan qiyamul lail itu disebut dengan salat tarawih? Salat tarawih itu kan dalam bahasa Arab at-tarawih berasal dari kata rohah. Rohah itu artinya santai, beristirahat. Jadi salat itu memang sunnahnya 2 rakaat dilakukan kemudian beristirahat dulu, 2 rakaat lagi dilakukan beristirahat dulu, 2 rakaat lagi dilakukan beristirahat dulu terus. Ada jenjang-jenjangnya, ada jarak-jaraknya, ada jedanya. Dan jedanya ini tempat untuk kaum muslimin rohah. Tempat untuk kaum muslimin itu beristirahat. Jadi, kenapa salat malam di bulan Ramadan, qiyamul lail di bulan Ramadan disebut dengan salat tarawih? Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan salat tersebut dilakukan dengan jeda-jeda yang ada, dan pada jeda tersebutlah tempat untuk dia beristirahat. Atau tempat untuk kaum muslimin, makmum, imam demikian pula beristirahat, mengambil nafas, membaca Al-Qur'an, mengamalkan amalan-amalan saleh yang lainnya. Itu kenapa pada awal atau pada hari malam hari bulan Ramadan disebut dengan salat at-tarawih. Kalau secara nama sebenarnya salat tarawih adalah qiyamul lail, atau mungkin di bahasa sebahagian orang dikenal dengan salat-salat tahajud, salat malam. Sama semua, itu semua sinonim yang intinya adalah salat yang dilakukan pada malam hari. Ini yang pertama, yaitu yang berkaitan dengan jumlah rakaat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di sana terdapat beberapa khilaf, silang pendapat di kalangan para ulama tentang jumlah rakaat dari salat tarawih atau qiyamul lail ini. Dari hadis Aisyah menetapkan bahwa 11 rakaat yang dilakukan oleh Nabi tidak pernah lebih. Tapi ternyata dipelajari lagi oleh para muhaddirin, dipelajari lagi oleh para ahlul hadis. Didapati hadis dari sahabiat-sahabiat yang lain, dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, bahkan dari sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum yang lainnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan salat tarawih 13 rakaat. Bahkan lebih dari itu. Dan keutamaan yang dikerjakan atau kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengerjakan salat malam tersebut, qiyamul lail tersebut, salatut tarawih tersebut adalah dengan 2 rakaat 2 rakaat. Salatul laili matna matna, salat malam itu dikerjakan 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat terus, dan tidak ada batasan dari hadis tersebut yang disampaikan atau disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga apabila kita mendapati sebahagian kebiasaan dari kaum mukminin, dari kaum muslimin, saudara-saudara kita melakukan mungkin lebih dari 11 rakaat, dia tambah menjadi 13 rakaat, atau mungkin dia tambah menjadi 23 rakaat, maka ini adalah perselisihan yang dikenal di tengah-tengah para ulama dengan khilafut tanawwu', perselisihan masalah fikih. Tidak perlu untuk kita menjatuhkan antara satu dengan yang lainnya. Yang jelas itu semua berdasarkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul laili matna matna, salat malam qiyamul lail, salatut tarawih dilakukan 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat. Begitu pula apa yang kita ketahui dari praktek atau realisasi yang dikerjakan di Arab Saudi, Masjidil Haram wa Masjid An-Nabawi, mereka mengerjakan salat 20 rakaat tentunya dengan 2 imam. Jadi 2 imam, jadi rakaat yang gelombang pertama imamnya sampai 8 rakaat kemudian pergi, kemudian dilanjutkan lagi oleh imam yang kedua dengan 10 rakaat dan dilanjutkan dengan 3 witir. Jadi di sana terdapat bilangan yang lebih dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Akan tetapi seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah permasalahan fikih yang biasa terjadi di tengah-tengah para ulama fikih, tidak perlu terlalu diributkan. Yang penting apa yang diambil oleh sebahagian kaum muslimin memegang hadis Aisyah harus kita hargai. Begitu pula ada lagi yang memegang hadis Abdullah bin Umar, harus kita hargai. Ada lagi yang memegang hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardhah, harus kita hargai. Jadi kita jangan saling menjatuhkan dalam perkara ini. Ikhwati fillah yarhamakumullah, pembahasan yang kedua yang ringkas insyaallah taala akan kita bahas pada malam hari ini adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lam yakun yaqumul laila kullahu. Adalah Nabi alaihi salatu wasallam di awal bulan Ramadan sampai hari ke-20 beliau alaihi salatu wasallam tidak menghidupkan seluruh malamnya. Jadi jangan sampai kita terlalu bersemangat setiap malam bulan Ramadan ingin kita hidupkan semuanya dari awal malam sampai nanti menjelang sahur, tidak ada istirahat, tidak ada tidur. Kenapa? Mencontoh Nabi, salah. Nabi alaihi salatu wasallam melakukan hal tersebut di 10 malam terakhir. Tidak tidur beliau menghidupkan malamnya di 10 malam terakhir. Adapun di 20 hari pertama beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tetap beristirahat, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tetap berkumpul, tetap bercengkrama, tetap bermuamalah bersama istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhunna wa ardhahun. Dan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memanfaatkan malam hari bulan Ramadan bukan hanya dengan salat, tapi diberikan beberapa alternatif amalan, beberapa contoh amalan yang beliau sallallahu alaihi wasallam kerjakan, diantaranya adalah qiraatul Quran. Jadi bukan hanya sekedar salat malam yang bisa kita lakukan pada malam hari bulan Ramadan. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha menunjukkan akan hal ini, yang mana Aisyah mengatakan wala a'lam Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam qara'a al-Qur'ana kullahu fi lailatin wa la qama lailatan hatta asbaha wa la shama shahran kamilan ghairu Ramadan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, wala a'lam, aku tidak mengetahui Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qara' al-Qur'an kullahu fi lailah. Beliau alaihi salatu wasallam hanya mengisi malam hari bulan Ramadan dengan qira'atul Qur'an. Tidak aku dapati kebiasaan tersebut. Tidak pula aku dapati seluruh malam bulan Ramadan hanya diisi dengan salat. Tapi dicampur oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Awal malam misalkan baca Al-Qur'an satu juz dua juz, setelah itu beliau beristirahat, setelah itu beliau bercengkrama, setelah itu dicampur oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak awal malam sampai akhir malam menjelang sahur salat terus, tidak awal malam sampai akhir malam menjelang sahur baca Qur'an terus. Dan kata Aisyah radhiyallahu taala anha, wala shoma syahran kamilan, dan tidak pernah aku mendapati Nabi berpuasa satu bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau mengisi malam-malam hari di bulan Ramadan dengan apa yang dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, memberi jeda, memberi jarak, memberi sekian banyak amalan soleh, contoh-contoh amalan ketaatan yang dilakukan untuk tidak menjadikan orang-orang yang ingin mengamalkan hal tersebut bosan. Kalau misalkan sholat terus kan khawatir bosan, atau baca Quran terus khawatir bosan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan tanawur, bermacam-macam amalan-amalan ketaatan, berbagai bentuk amalan soleh, agar jiwa ini bisa terus bersemangat dalam mengisi malam-malam hari bulan Ramadan dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin ikhwati fillah ya rakumullah kaum muslimin yang saya muliakan, yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaih, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.